jengah dan sungkan bicara tentang saudara kita yang terhimpit derita kemiskinan, sebab sesungguhnya mereka mungkin lebih terhormat di mata Allah, sebab sesungguhnya mereka mungkin lebih berharga di mata Tuhan. Pelajaranmu lewat diam.